pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 30 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah. Truk dinas TNI dan tronton bertabrakan. Ekspor tuna Aceh mencapai 240 ton per bulan. Jalan Tamiang Langsa rusak parah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, truk dinas TNI AD milik Bekangdam IM Nopol 947005 bermuatan solar dan truk dinas milik Bekangdam IM lainnya Nopol 945205 bertabrakan dengan truk tronton BL 8727 Pejet Minggu sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan di Jalan Banda Aceh Medan kilometer 11 hingga 12 Gampung Anebate, Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar itu. Namun dua pengendara sepeda motor ikut terjatuh ke badan jalan akibat tergelincir dengan solar yang tumpah dari truk TNI 947005. Kasat Lantas Ibtu Sanditita Nugraha mengatakan truk dinas Bekangdam IM 947005 yang membawa solar dan truk TNI AD 945205 dari satuan yang sama datang dari arah Banda Aceh menuju arah Medan dengan dua truk Bekangdam IM lainnya. Begitu tiba di lokasi kejadian, truk dinas Bekangdam mendahului mobil truk dinas TNI AD milik Bekangdam IM lainnya yang berada di depan melalui lajur kanan. Ketika ingin mendahului itulah diduga truk dinas milik Bekangdam IM 947005 tersebut bersenggolan dengan truk tronton BL 8727 PZ yang datang dari arah berlawanan. Kanit Laka Bripka M. Haikal menambahkan saat solar tumpah ke ruas jalan, dua sepeda motor yang datang dari Banda Aceh, masing-masing jenis Yamaha Mio dan Honda Supra, tidak dapat menghindar dari tumpahan solar. Diduga tergelincir tumpahan solar sehingga satu dari dua sepeda motor itu, yakni Honda Supra X, langsung menabrak truk dinas TNI AD Nopol 945205 dari belakang. Kasat Lantas Ibtu Sandi mengungkapkan akibat kecelakaan yang melibatkan truk dinas TNI dan truk tronton itu sempat menimbulkan kemacetan panjang dari dua arah. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama, selain petugas lantas menyambangi lokasi, petugas dari Polsek Sukamakmur dan personel TNI pun mengurai kemacetan. Sudarlun, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menyebutkan ekspor ikan tuna sirip kuning ke negeri jiran Malaysia rata-rata 240 ton per bulan. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Aliman, kemarin mengatakan ikan tuna hasil tangkapan nelayan tradisional Aceh yang didaratkan di pelabuhan tersebut dikirim langsung ke Malaysia melalui paket pengiriman kargo melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Dua maskapai yang melayani penerbangan dari Bandara SIM Blang Bintang tujuan Malaysia yaitu Firefly dan Kuala Lumpur Air Asia. Ia mengaku pihaknya saat ini sedang membuat terobosan dengan sejumlah pengusaha importir untuk melatih nelayan cara pengawetan yang memenuhi standar konsumen luar negeri. Hasil tangkapan ikan tuna yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo dalam sebulan rata-rata 204.956 ton. Jumlah tangkapan ini cukup stabil dalam setahun terakhir. Periode tahun sebelumnya, ikan tangkapan nelayan Aceh 90% dijual ke Medan, baru selanjutnya dikirim ke konsumen luar negeri. Harga ikan tuna jenis sirip kuning di Banda Aceh berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun nelayan masih saja menjualnya ke agen penampung di Pelabuhan Perikanan Modern. Sudarlun, jalan kemacetan mulai dari Desa Alur Sentang Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payet hingga perbatasan antara Kota Langsa dan Tamiang kondisinya rusak parah, sehingga menyulitkan warga yang melintas. Padahal jalan tersebut dilintasi warga untuk mengeluarkan hasil panen pertanian dan perikanan dari Alusentang Raja Tuha ke Kota Langsa untuk dipasarkan. Warga desa Alusentang Nur Hakiki mengatakan jalan kecamatan ini sejak Kabupaten Aceh Tamiang terbentuk 14 tahun lalu hingga saat ini belum pernah diaspal oleh Pemkab setempat selain masih bergabung dalam Kabupaten Induk Aceh Timur. Saat ini kondisi jalan sudah rusak parah dengan badan jalan dipenuhi lubang besar, bahkan nyaris tidak ada lagi badan jalan yang beraspal di sepanjang jalur tersebut. Padahal jalan ini merupakan akses terdekat warga kemukiman Raja Tuha ke Kota Langsa, terutama warga yang berprofesi sebagai petani sayuran dan palawija. Namun dengan kondisi badan jalan yang rusak, membuat petani pengguna jalan setiap hari berhadapan dengan situasi rawan korban jiwa. Karena selama ini tidak sedikit warga yang melintasi jalan itu terprosok ke lubang yang berdiameter 50 cm. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sektor pariwisata Aceh yang kini banyak dilirik para wisatawan harus siap go digital. Karena itu objek wisata, atraksi budaya dan pelaku wisata harus terus dibenahi dan membenahi diri. Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Pahlepi, pada pembukaan rapat kerja daerah kedua DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Aceh di Grand Aceh Hotel kemarin. Pemerintah memberi signal Aceh siap untuk mengembangkan sektor pariwisata halal pada tahun 2017 ini. Untuk itu, para pelaku wisata di Aceh harus siap untuk go digital. Menurut Reza, sektor pariwisata ke depan tidak hanya menjadi andalan Aceh, tapi juga telah menjadi andalan negara-negara maju seperti Singapura, Eropa yang selama ini mengandalkan sektor industri dan perdagangan, serta negara-negara Arab yang sebelumnya mengandalkan hasil minyak bumi. Sementara itu, Ketua DPD ASPPI Aceh, Dedi T. Zaimi, mengatakan rakerda kedua ini kecuali bertujuan membahas program kerja organisasi, juga dimaksudkan meningkatkan solidaritas pelaku wisata dan mencari langkah-langkah percepatan pembangunan kepariwisataan Aceh ke depan. Sudarlun, puluhan gesik di Kabupaten Aceh Utara yang pernah menerima dan menggunakan sepeda motor dinas akan disidangkan tim Inspektorat Aceh Utara karena sepeda motor yang mereka terima hilang. Puluhan gesik itu akan disidang untuk ditentukan berapa jumlah dana yang harus mereka bayar akibat tidak bisa menjaga aset daerah. Harga yang harus dibayar oleh puluhan gesik ditentukan dari hasil pemeriksaan sidang. Sedangkan sekitar 800 unit sisa sepeda motor Suprafit yang telah dikumpulkan di kantor camat masing-masing akan dihibahkan kembali kepada desa untuk dipergunakan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Umum Setdakap Aceh Utara, Fauzan. Disebutkan tim inspektorat sebelumnya juga telah menyidangkan belasan gesik karena kasus kendaraan operasional yang dipinjam pakaikan oleh Pemkab hilang. Mereka dikenakan wajib membayar atas kelalaiannya dengan nilai bervariasi. Ia menambahkan dana dari pembayaran para gesik tersebut akan disetor ke kas daerah. Sidang itu dilakukan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan aset negara. Darlun, Direktur PDAM Tirta Daro IT Nofrizal Ayub mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengagendakan jadwal pemindahan utilitas jaringan pipa PDAM pada proyek underpass Brawi. Sebab saat ini keberadaan utilitas itu belum menghambat laju kinerja proyek sehingga mereka masih menunggu tahapan pengerjaan proyek tersebut hingga mengharuskan utilitas segera dibongkar. PDAM Tirta Darui sudah melakukan persiapan pemindahan utilitas itu seperti peralatan pemotongan dan tim teknis yang akan diturunkan ke lokasi. Sedangkan biaya pemindahan menurut Ampun Yub saat ini masih diupayakan. Dari hasil peninjauan tim ke lapangan, panjang pipa yang akan dipindah sekitar 100 meter. Menurutnya dalam proses pemindahan memang membutuhkan persiapan yang matang seperti sosialisasi kepada masyarakat. Karena pemindahan utilitas itu akan menghentikan sementara suplai air bersih kepada masyarakat seperti saat pemindahan utilitas di proyek flyover Simpang, Surabaya. Dalam setahun terakhir, PDAM Tirta Darui sudah beberapa kali membongkar dan memindahkan jaringan pipanya ke lokasi yang baru. Hal itu karena dampak dari sejumlah proyek infrastruktur di Banda Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Senin 30 Januari 2017.